pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 1 April 2016 dibacakan Ardiansyah dan Nico Firza. Polresta Banda Aceh usut RSIA terkait kasus kematian ibu dan anak. Polres Biren ringkus 3 pembobol berangkas uang milik PT Sianyu. Warga Menasah Papen digegerkan temuan mayat perempuan di dalam sumur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Polresta Banda Aceh mulai mengusut kasus dugaan kelalaian petugas medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Banda Aceh yang berujung pada kematian ibu bersalin, Suryani bersama bayinya warga desa Lambate, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar, Selasa lalu. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Zulkifli mengatakan pihaknya akan tetap menangani kasus kematian ibu dan anak di RSIA terlepas apakah dilapor atau tidak oleh keluarga korban, mengingat kasus itu telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, bahkan dua nyawa sekaligus. Dalam pengusutan kasus, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Tim sudah diturunkan untuk melakukan penyelidikan, dan sebagian data telah dikumpulkan, termasuk keterangan saksi-saksi. Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Dr. Taqwadin Husin, menduga ada pengabaian kewajiban medis dalam kasus ini. Setiap pengabaian kewajiban medis, apapun dalihnya, harus diberi sanksi administratif dan sanksi lainnya. Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safarudin, menilai kejadian meninggalnya Suryani dan bayinya karena terlambat ditangani saat berada di RSIA Banda Aceh akibat lemahnya kontrol dari Direktur RSIA. Ia meminta Gubernur untuk mencopot Direktur RSIA dari jabatannya. Sudarlun, aparat Satuan Reskrim Polres Biren meringkus 3 tersangka pembobol berangkas uang milik PT Sianyu yang terjadi minggu dini hari lalu. Ketiga tersangka diringkus di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Cureh, Kecamatan Kota Juang, Biren. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Kasat Reskrim Polres Biren AKP Syamsul mengatakan, belum bisa menyebutkan identitas 3 tersangka pembobol berangkas milik PT Sianyu. Pasalnya pelaku utama yang kini masuk DPO belum tertangkap. Ketiga tersangka yang ditahan dalam sel Mapolres Biren juga belum dimintai keterangan, sehingga polisi belum bisa menyebutkan kronologis pembobolan berangkas tersebut. Namun menurut laporan dan pengakuan pihak PT Sianyu, para tersangka berhasil membawa kabur uang berangkas mencapai 160 juta rupiah. Polisi masih melakukan pengembangan kasus ini dengan memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk keterangan para tersangka yang telah diringkus. Sudarlun, warga Menasah Papen, Kecamatan Krung Baruna Jaya, Aceh Besar, Kamis sore digegerkan temuan sesosok mayat perempuan di dalam sumur di sekitar Jalan Makam Tekunya Arif, masih dalam kawasan desa tersebut. Mayat perempuan yang teridentifikasi bernama Nurleli, 48 tahun, ibu rumah tangga, ditemukan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Informasi yang dihimpun dari relawan RAPI Aceh Besar menyebutkan peristiwa diketahui pertama kali oleh saksi M. Hashim, 64 tahun, warga setempat yang sedang mencari burung. Saksi melihat baju korban ada di sumur dan berusaha mencari korban, namun tidak ditemukan di rumah. Saksi menuju ke sumur dan melihat korban sudah masuk ke dalam sumur dengan kondisi kepala di bawah. Saksi segera melaporkan kepada pihak keluarga dan perangkat gampung. Tim kepolisian tiba di lokasi kejadian sesaat setelah mendapatkan laporan. Selanjutnya mayat korban dievakuasi oleh PMI Aceh Besar dan pihak keluarga ke rumah duka di Kampung Lung I, Krung Baruna Jaya, Aceh Besar. Menurut pihak keluarga, korban sudah lama menderita penyakit epilepsi. Diduga musibah ini ada hubungan dengan penyakit yang diderita korban. Sedralun, aparat Reskrim Polres Aceh Tamiang menangkap tiga anak buah kapal ABK yang diduga menyelundupkan bawang merah ilegal melalui Sungai Air Masin, Kecamatan Seruai, Aceh Tamiang, Kamis kemarin. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang, AKP Kristanto Situmiang, mengatakan, selain menangkap tiga ABK, polisi juga mengamankan bawang merah 1 ton sebagai barang bukti dan 9 orang buruh yang membongkar bawang dari kapal untuk dilansir ke truk. AKP Kristanto mengatakan saat polisi tiba di lokasi, pembongkaran bawang ilegal ternyata sebagian besar bawang telah diangkut keluar untuk dipasarkan. Polisi hanya berhasil mengamankan 1 ton bawang ilegal. Sementara menurut ABK, bawang yang dipasok dari luar negeri oleh kapal tersebut mencapai 10 ton. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, pria berinisial MD, 27 tahun, warga Nias Tengah, Sumatera Utara, diamankan petugas Satpol PP dan WH Aceh Barat Daya dari amuk massa kemarin. Pasalnya, MD yang mengaku seorang muslim tersebut telah menikahi secara siri dengan gadis berinisial LS, 17 tahun, warga desa Jempa Barat, Kecamatan Jempa, beberapa bulan lalu. Dari Aceh Barat Daya, Rahmat melaporkan. Kasatpol PP dan WH Abdia Riyad mengatakan MD yang menikah siri dengan LS telah melakukan penipuan dengan mengaku Islam. Padahal ia belum disunat sebagai syarat sah masuk Islam. Bahkan hasil pemeriksaan awal diketahui LS telah berbadan dua. Selama ini MD tinggal di rumah ayah tiri LS di desa Jempa Barat, berprofesi sebagai pendodo sawit di Kecamatan Babahrot sejak 8 bulan lalu. Namun rumah tangga MD dan LS mulai retak sejak 2 bulan terakhir, sehingga keduanya pun pisah. Warga yang mendapat kabar itu emosi dan nyaris menghajar MD. Namun MD cepat diamankan petugas Satpol PP dari amukan massa. Riyad mengatakan MD mengaku melakukan pemalsuan dokumen saat masih bekerja di Singkil. Untuk proses hukum selanjutnya, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Polres Abdia dan Dinas Syariat Islam. Sederalun, harga emas di Aceh naik dalam sebulan terakhir. Bahkan Kamis kemarin harga emas capai 1,7 juta rupiah per mayam atau 518.500 rupiah per gram. Sedangkan sehari sebelumnya harga emas lebih tinggi lagi, 525.000 rupiah per gram. Dari Bandar Aceh, Masyitah Rifani melaporkan. Informasi yang dihimpun kenaikan harga ini karena China dan India memborong emas dunia untuk cadangan devisa negara mereka masing-masing. Salah seorang pedagang emas, Jal Ikhlas, mengatakan dalam sebulan terakhir harga emas bertahan tinggi. Kemarin misalnya, per gramnya 518.500 atau tanpa ongkos pembuatan 1.680.000 rupiah per mayam. Kondisi seperti ini memicu lonjakan warga untuk menjual emas simpanan mereka. Hampir 80% menjual karena memanfaatkan harga emas yang tinggi. Menurutnya, penjualan emas dari warga yang meningkat saat ini bukan untuk mengambil keuntungan karena harga emas tinggi, tetapi untuk kebutuhan warga yang mendesak. Sederalun, semua pemain dari 48 tim asal Kabupaten Kota di Aceh wajib sidik jari saat mengikuti screening tes sepak bola Aqua Deno Nations Cup DNC 2016 Regional Aceh di Stadion Harapan Bangsa Long Raya Bandar Aceh Kamis kemarin. Pertandingan kualifikasi Regional Aceh akan digelar di stadion tersebut pada 2 hingga 3 April 2016. Dari Bandar Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Koordinator Aqua DNC Regional Aceh, Zahir Syah Umardi, mengatakan screening test mulai pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan gigi pemain oleh dokter dari Jakarta. Semua pemain juga wajib sidik jari guna mencegah pergantian pemain. Menurut Zahir Syah, nama-nama pemain yang tak lulus screening test akan diumumkan saat technical meeting dan rounding group Jumat petang di Lung Raya. Bila ada 3 pemain di satu tim tak lulus seleksi, maka tim tersebut langsung didiskualifikasi. Ketua Panitia Muhammad Ansar mengatakan pertandingan kualifikasi regional Asia akan digelar 2 hingga 3 April 2016. Tim juara mewakili Aceh ke babak final nasional pada 23 hingga 24 Juli di Jakarta. Juara nasional menjadi duta Indonesia ke final dunia di Prancis pada Oktober 2016 yang diikuti 32 negara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 1 April 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadlun, wassalam.